Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fitnah. Ikhwati fillah azakumullah, masih dalam bab al-luqatah wal-laqid. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang makna daripada al-luqatah dan makna daripada al-laqid. Dan bahwasannya luqatah ini disyariatkan berdasarkan dalil daripada as-sunnah dan juga al-ijma'. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya luqatah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah luqatah, barang temuan yang sepele, yang remeh nilainya. Menurut pandangan keumuman manusia, atau dikembalikan kepada uruf dan adat kebiasaan manusia di tempat luqatah tersebut didapatkan. Apakah luqatah dengan nilai tertentu tersebut merupakan nilai yang tinggi ataukah nilai yang rendah? Secara umum, semisal roti yang jatuh, ya, ataupun snack, ataupun kalau buah-buahan mungkin rambutan, segelintir, dua gelintir, mangga jatuh di jalan, maka setiap orang menganggapnya sebagai perkara yang remeh. Sehingga seseorang yang menemukan sesuatu tersebut, dia boleh untuk memungutnya dengan tanpa harus mentarif. Tanpa harus mengumumkan dan menceritahu siapa pemiliknya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la anqalibu ila ahli fa akhudhu at-tamrah saqitah ala firasyi." Sungguhnya aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kembali ke keluargaku, lantas aku mengambil sebutir kurma yang jatuh dari tempat tidurku. Farfa'uha li'akulaha. Kemudian aku pun mengangkatnya, yakni mengambil kemudian tidak memakannya. Tumma akhsya. Kemudian aku khawatir. Antaku naswadakotan. Khawatir bahwasannya tamar tersebut adalah tamar sodakot. Fa'alqiha. Lantas aku pun kemudian meletakkannya. Melemparkannya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun apa yang Anda sebutkan kemarin. Hadis Jabir. Rakhasa Rasulullah SAW. Filhasa. Wasaud. Walqail. yaltaqituhu rajul yanfa'u bihi. Ya, ana sampaikan Bukhari Muslim itu keliru dan ada yang memberikan tanbih jazahullahu khaira. Ya. Yang benar ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Dan cukup dengan hadis yang tersebut di dalam Bukhari Muslim yang tadi telah disebutkan. Ya. Rafasa Rasulullah SAW fil aso. Rasulullah SAW berikan rukhsa pada tongkat, ya, kayu, saut, cemeti, habel, habel yakni tali yang diambil oleh seseorang dipungut di jalan yang kemudian dia manfaatkan dengannya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dari jalan Abu Zubair Al-Makki dari Jabir. Dan Abu Zubair Al-Makki mudallis di situ menggunakan an-anah, yakni an Jabir. Sehingga dari sini dhaif hadis. Baik. Dan Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan la na'lamu khilafan baina ahli ilmi fi ibahati akhdhil yasir wal intifa' bihi. Kami tidak mengetahui adanya khilaf di antara ahlul ilm akan bolehnya mengambil satu yang sepele di jalan kemudian langsung memanfaatkannya, yakni tanpa harus mentarif. Waqad ruwiya dzalika an Umar wa Ali wa Ibnu Umar wa Aisyah. Dan sungguh telah diriwayatkan tentang permasalahan tersebut dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari kalangan para sahabat Nabi. Dan tentunya masuk di dalam jenis yang pertama ini, yakni suatu yang sudah dianggap atau sesuatu yang jatuh, ya, yang tidak ada nilainya begitu, dianggap sesuatu yang tidak bernilai adalah segala sesuatu yang sama pemiliknya sudah diletakkan di luar begitu dan dionggokkan begitu di luar. Dionggokkan. Memang sesuatu tersebut sudah tidak bernilai. Bisa jadi pada orang-orang tertentu hal tersebut akan bisa dimanfaatkan. Maka apakah kemudian boleh seseorang mengambilnya tanpa harus meminta izin? Sebagian ulama menyatakan boleh yang seperti itu. Sebagian ulama menyatakan boleh karena apa? Karena memang pemiliknya sudah main dahulu aja. Tidak butuh kepada hal-hal tersebut. Dan sekali lagi, dibedakan antara sesuatu yang nilainya besar dengan yang sepele tadi, yang nilainya rendah dan dianggap sebagai sesuatu yang hafir, itu bi'tibaril urf wa adatin nas. Dibedakannya dengan apa? Bi'tibaril urf. Urf masyarakat dan kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Sehingga mungkin di satu tempat nilai sesuatu dianggap sebagai sesuatu yang tabah, ya, tidak berharga, tetapi di tempat yang lain itu masih sesuatu yang berharga. Itu masih sesuatu yang berharga. Dan semisal kitab, kitab ya, kitabnya Thalibul Ilm atau catatan begitu. Mungkin sebagian orang menganggapnya ini berapa nilainya. Kalaupun beli paling buku catatan begini. Tidak sampai 5.000 harganya. Satu. Iya benda. Buku catatan itu. Kalau masih baru. Berapa kira-kira? 2.000? 3.000? Segitu? Nah itu baru. Nah itu sudah ada coret-coretannya. Itu paling enggak ada harganya kan begitu. Nah, padahal ini di sisi thalibul ilm mungkin lebih berharga daripada adzhab wal fiddah. Catatan dia, ya. Ya, mungkin catatan dia selama belajar di ma'had, di pondok pesantren. Dan kemudian sembarangan dalam perkara yang mungkin dianggapnya sepele pada sebagian orang. Tetapi ini lingkungan mahat. Urufnya mahat beda dengan urufnya yang di luar mahat. Sehingga segala sesuatu ditentukan sesuai dengan urufnya. Kata sebagian ulama ya yang memiliki kitab, beliau mengatakan bahwasannya seandainya kitab-kitab saya ini ditukar dengan emas yang seberat ini pula, maka saya tidak rela. Ya. Kitab, berupa kitab, ya mungkin kiloan jumlahnya. Tetapi seandainya ditukar dengan emas yang seberat kitabnya itu, dia tidak mau. Kenapa? Karena memang nilainya sangat tinggi sekali, kitab. Ya. Di sisi dia, di situ ada catatan-catatan kakinya yang tidak mungkin ada pada mungkin tempat yang lainnya. Dan tentunya, ya walaupun tadi disebutkan adanya pendapat sebagian ulama, kalau suatu yang tanpa kemudian suatu itu sudah dionggokkan begitu boleh diambil, ya tentunya kalau itu masih dalam pekarangan rumah seseorang, ya tetap harus dengan izin. Ya. Tidak kemudian budas-budus. Ya. Tetap harus dengan izin dan sepengetahuan pemiliknya. Nah, dan itu nanti akan ada hikmahnya kalau kemudian dengan pengetahuan pemiliknya. Maaf, itu mungkin barang yang sudah dionggokkan di luar, apakah mungkin boleh dimanfaatkan, boleh diambil. Oh iya, di dalam masih banyak lagi. Wah, malah keluarkan yang lainnya. Masya Allah. Ya kan? Ternyata di dalam kulkas bekas, lemari bekas, ya, mesin cuci bekas. Masya Allah. Yang tampak cuman seonggok kecil karena mungkin di gudang sudah nggak muat, sedangkan di gudang itu pasti banyak panen raya itu, masya Allah, iya kan? Jadi tetap dengan izin kalau itu berada di lingkungan pekarangan seseorang. Kemudian Sesati menyatakan wasani dan yang kedua. Atwal allati tamtani'u min sigharis siba. Atwal jamak daripada dhallah. Yani binatang. Binatang yang lepas dan binatang yang tersasar. Tersesat jalan tidak bisa pulang. Tetapi binatang-binatang ini adalah binatang-binatang yang tamtani'u min sigharis siba. Dia mampu menjaga diri dari gangguan binatang-binatang buas yang kecil. Sigaris siba, misal kucing, anjing, dan yang lainnya. Ya. Kal ibil. Semisal onta. Onta ini tidak ada yang akan berani mengganggunya. Ya, terpelihara, terjaga dirinya. Dari binatang-binatang buas yang kecil. Maka, semisal dengan al-ibil, unta, yakni al-bakor, sapi, jamus, kerbau, kuda, misalnya. Dan binatang dilihat dari sisi ini, dilihat dari sisi mampu menjaga diri dari sihur siba itu ada tiga macam. Yang pertama adalah dia mampu menjaga diri disebabkan karena besarnya dan kekuatannya. Semisal kuda, unta, sapi, kerbau. Yang kedua, dia mampu menjaga diri disebabkan karena loncatannya dan larinya yang kencang. Tidak dikhawatirkan untuk kemudian diterkam semisal anjing dan yang sejenisnya. Ini maksud dalamnya kuda. Kuda itu larinya kencang. Juga kalau mungkin seorang punya gozal, kijang itu juga loncatannya jauh dia. Kemudian binatang yang mampu menjaga diri dengan terbang, seperti berbagai macam jenis burung. Itu masuk dalam kelompok yang kedua. Tamtani' min sigari siba. Burung seseorang lepas. Dikenal bahwa itu ada burungnya pulang. Ya kan? Murai misalnya. Mahal harganya. Lepas. Ketahui pulang ini yang punya. Ya, biarkan aja diberitahukan. Pulang itu burung kamu di sana. Supaya dia bisa menangkapnya kembali. Aman dari mungkin terkaman anjing ataupun kucing. Karena dia bisa terbang. Atau burung dara. Burung merpati. Aman. Nah kan dia bisa pergi, pulang, pergi, pulang, pergi. Dengan semaunya. Punya apa namanya, pagupon apa ya. Kandang merpati itu. Beliau menyatakan fala tumlaku bil iltiqat mutlaqan, maka binatang-binatang yang seperti ini tidak bisa dimiliki dengan cara dipungut secara mutlak. Karena memang tidak dikhawatirkan atasnya untuk kemudian mati. Ya nanti di dalam hadis ya, disebutkan ilahnya. Di dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Disebutkan ilahnya. Terkait dengan unta. Malaka walaha. Caha. Fa inna ma'aha hida'aha wa siqa'aha wa taridul ma'a wa ta'kulu syajar. Hatta ya jidaha rohku. Apa urusanmu dengan binatang itu? Dengan unta. Biarkan saja. Dia memiliki sesuatu yang dia dengan itu bisa menjaga diri. Kalau kambing, ya kalau tidak kamu ambil, diambil sama orang lain atau diambil sama binatang buas. Sedangkan unta, kuda, sapi, binatang buas mana yang akan menerkam? Kemudian juga burung, dia bisa terbang, dia bisa kembali lagi, dan seterusnya. Kemudian Syekh menyatakan wasal itu masih wadali. Adapun yang ketiga adalah yang selain daripada itu. Yang selain daripada itu. Yakni harta seseorang yang terjatuh berupa misalnya uang kah, emas, perak, perkakas, perhiasan, koper, tas. Atau kalau itu binatang adalah binatang-binatang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Seperti kambing. Anak sapi, anak unta. Pedet. Itu anak sapi. Anak unta namanya. Fasil atau faslan. Ayam. Masuk ya, ayam. Fayajuzu iltiqatuhu, maka boleh untuk diambil. Harta-harta yang seperti tadi. Harta-harta yang berharga dan kalau itu betulnya binatang tidak bisa menjaga diri dari binatang yang lainnya, dari binatang-binatang buas. Yajuz iltiqatuhu. Boleh untuk mengambilnya. Karena mengambilnya berarti menjaga dan memeliharanya dari kebinasaan ataupun ketelantaran. Dengan diambil tentunya kemudian menjadi terpelihara. di sisinya, terjaga. Wa yamlikuhu idza arrafahu sanah kamilah. Dan dia memilikinya, memiliki hak atas barang-barang tersebut, walaupun itu merupakan emas, katakanlah, perak, uang, sakbok, sakresek, atau sakoper, misalnya. Tapi harus ditakrif, diumumkan selama 1 tahun penuh. Sanah kamilah. Jadi di sini Asy-Syaikh Sa'di menjelaskan untuk matam yang ketiga ini ada 2 hukum. Ada 2 permasalahan hukum. Yang pertama, ya di saat dia mengambilnya ya, terkait padanya 2 hukum. Yang pertama, di saat dia mengambilnya, dia wajib untuk mentakrif, mengumumkannya 1 tahun penuh. Dia umumkan di tempat-tempat berkumpulnya manusia secara umum, ataupun di pasar-pasar, ataupun di pintu-pintu masjid, bukan di dalam masjid ya, dan bukan dengan mikrofon masjid diumumkan gitu. Bukan itu. Masjid digunakan sebagai corong untuk kehilangan. Diumumkan kepada segenap ikhwah bahwasannya telah ditemukan ya, di dalam masjid. Jam tangan merek Rolex misalnya. Ini tidak benar, tidak boleh mengumumkan di dalam masjid. Di pintu-pintu masjid. Juga kalau sekarang bisa dengan diiklankan di media-media sosial. Iya kan? Bisa lewat majalah, bisa lewat koran, bisa lewat media sosial yang lain, WhatsApp, grup-grup yang ada. Dan terus dilakukan hal tersebut selama 1 tahun penuh. Selama 1 tahun penuh. Jadi, langkah pertama di saat seseorang mengambil, ya, dia memutuskan untuk dia ambil sesuatu yang jatuh tadi, sedangkan sesuatu tersebut bukan sesuatu yang remeh, ya, sesuatu yang berharga dia ambil. Maka kewajiban pertama dia adalah dia mengenali ciri-ciri fisik daripada barang yang diambilnya tersebut. Ciri-ciri fisiknya yang bisa membedakan barang tersebut dengan barang-barang yang lain. Kriteria-kriteria yang ada pada barang yang dia ambil tersebut. Sampai pada taraf di mana di saat kemudian datang pemiliknya, dia mampu untuk mengenali bahwa ini benar-benar pemiliknya. Mampu untuk mengenali bahwa dia betul-betul pemiliknya atau bukan. Ciri-ciri fisik itu hanya dia saja mengetahuinya. Dia saja yang mengetahuinya. Bukan diumbar dan dijelaskan kepada orang-orang. Tadi juga menyebutkan milik yang apa namanya merek itu Rolex misalnya, itu sudah keliru ya. Seorang ya mendapatkan jam tangan, maka dia pegang, kemudian dia lihat kalau jam tangan mereknya apa, kripteknya terbuat dari apa, ya kan, warnanya apa. Kemudian kalau jam tangan tersebut ternyata berada di tempat, di satu wadah, maka wadahnya itu terbuat dari apa? Apakah terbuat dari kertas, kardus, ataukah logam? Kalau logam jenisnya apa? Aluminium. Sampai detail, dia pegang. Baru kemudian diumumkan di depan. Barang siapa yang merasa kehilangan jam tangan, silahkan hubungi pulang. misalnya. Selama 1 tahun. Setelah kemudian dia mempelajari sifat-sifat daripada barang yang dia temukan tadi, ya, dia sampaikan di tempat-tempat umum seperti tadi disebutkan, ya, di pasar-pasar, di masjid-masjid, apa di apa, di depan-depan pintu masjid. Kemudian kalau butuh diiklankan, maka diiklankan. Kalau butuh diiklankan. Memang itu barang nilainya besar sekali dan beberapa hari kok tetap tidak ada yang datang. Mungkin orang yang kehilangan ini bukan orang sekitar. Bisa jadi dia musafir, dia datang, kemudian singgah di masjid, misalnya Masjid Al-Khairat. Dia mungkin tergesa-gesa, ya, tasnya tertinggal, misalnya. 12 dia. Ternyata tasnya berisi segebok uang. Orangnya sudah 12, tidak tahu kemana. Dan dia juga tidak tahu letaknya di mana, kapan hilangnya, mungkin kan. Salah naruh di mana, jangan-jangan mungkin tadi berangkat belum sempat terbawa, dia pikirnya masih di rumah. Di rumah dicari juga tidak ada. Sudah blank sudah. Bisa saja, ya kan? Maka diumumkan di media-media sosial yang mungkin untuk sampai kepada dia. Nah, kalau kemudian diumumkan di media-media sosial, siapa yang menanggung biayanya? Kalau diumumkan di media-media sosial, siapa yang menanggung biayanya? Dihilangkan itu di surat-surat kabar. Kalau zaman dahulu ada surat-surat kabar. Ya. Dalam hal ini khilaf para ulama. Madhab Hanafiyah dan Hanabilah. Mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Kedua mazhab ini menyatakan bahwasannya biaya ditanggung oleh al-multaqib. Orang yang ngambil barang tadi. Karena dia sudah mengambil barang, berarti dia berkonsekuensi untuk membiayai seluruh daripada kebutuhan sampainya barang tersebut kepada pemiliknya. Karena ini mimbab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Adapun Al-Imam Malik beliau menyatakan yukhayyar sahibuha baina an yaftadiyaha minal mu'taqid bidaf'i nafaqatiha au yusallim al-luqata limu'taqitiha mukabil nafakotiha. Yukhayyar. Diberi pilihan pemilik barang tadi. Antara dia menebusnya dari tangan multaqid, orang yang mengambilnya tadi, dengan dia membayar nafakoh, dalam artian membayar berapa biaya daripada penyiaran dan pengumuman kehilangan tersebut. Atau dia serahkan sudah kepada si multaqidnya untuk diambil sesuai dengan kadar biaya yang telah dikeluarkannya. Ini Imam Malik. Adapun Syafi'iyah menyatakan yaljam al-qadhi min baitil mal, yang berkewajiban itu adalah qadhi, hakim. Mengambil uang dari Baitul Mal, kemudian dibayarkan untuk biaya tadi. Au yaqtarid 'alal malik, atau dia pinjam terhadap si pemilik untuk kemudian dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau membutuhkan biaya. Alhamdulillah sekarang ini sarana-sarana untuk informasi sangat luas sekali. Semua bisa dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan syar'i. Ini hukum yang pertama. Ya, hukum yang pertama terkait dengan takrif. Selama satu tahun, ya, selama satu tahun tentunya ininya intensitasnya berbeda. Di awal-awal kehilangan mungkin bisa sehari sekali. Setelah berlalu satu pekan, intensitasnya dikurangi. 3 hari sekali. Sepekan 2 kali. 1 bulan sekali. Begitu. Sampai kemudian lewat 1 tahun. Setelah 1 tahun, si mutakhir tadi berhak untuk kemudian memanfaatkannya atau menjualnya, kemudian mengambil manfaat dari penjualan. Boleh. Kalau itu barang bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Kalau kira-kira dia tidak butuh terhadap barang tersebut dan ada nilainya, boleh dia jual. Kemudian hasilnya boleh dia manfaatkan sendiri, boleh dia infakkan kepada yang lain. Tidak harus kemudian dia infakkan. Tidak harus. Ini hukum yang kedua. Dia memiliki barang tersebut setelah selesai 1 tahun. Dan di saat kemudian sudah dia manfaatkan, ini setelah lewat 1 tahun, maka barang tersebut menjadi tanggungan dia. Artinya di saat kemudian ternyata setelah 1 tahun tersebut pemiliknya datang dan betul-betul pemiliknya, walaupun mungkin sudah dimanfaatkan dan sudah tidak ada barangnya, tetapi mampu untuk menyebutkan ciri-ciri dengan detail, dipastikan bahwa ini betul memang pemilik. Setelah 2 tahun lewat, 1,5 tahun lewat, ya, barangnya sudah tidak ada. Ya. Bukan kemudian, oh, itu sudah dijual, sudah dimanfaatkan, ya, salahnya kok datang terlambat. Bukan. Ya. Tetap dia lebih berhak karena memang barangnya dia. Dia mampu menyebutkan rincian, ya, kriteria daripada barang tersebut. Maka yang memanfaatkan tadi, domain dia. Dia yang harus menggantinya. Yang memanfaatkan tadi harus menggantinya. Kalau memang barangnya sudah tidak ada, maka ya tinggal nilainya. Kecuali si pemilik mengikhlaskannya. Kemudian apabila barang tersebut, ya, barang tersebut adalah barang yang berharga, tetapi dia kalau tidak segera dimanfaatkan akan segera kadaluwarsa. Barangnya berharga, tetapi kalau tidak segera dimanfaatkan ini expired. Ya. Maka orang yang memutuskan dirinya untuk mengambil tadi, ya, karena dia tidak wajib untuk mengambil atau tidak, dia membiarkan juga. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia memutuskan untuk mengambil, sedangkan itu adalah barang yang berharga, dan mudah untuk rusak, atau mudah untuk kemudian kadaluarsa, maka dia boleh segera memakannya. Ya kan? Dan mempersiapkan untuk kemudian diganti. Senilai dengan barangnya. Atau dia menjualnya kembali kepada orang lain, kemudian dia catat itu. Hasil penjualnya sekian. Sehingga di saat kemudian diketahui siapa pemiliknya, diberikan nilai jualnya. Ini harganya sekian. Kalau tidak dijual, sudah rusak. Gitu. Ini bab tahun alal diri wataqwa. Atau kalau barang tersebut butuh perawatan juga sama. Ya, ini barang memang bukan sesuatu yang akan rusak dalam artian akan expired begitu, dah. Ini barang jenisnya mesin dan butuh kepada perawatan. Kalau tidak dirawat, hancur dia. Maka orang yang mengambil tadi, dia merawat selama 1 tahun. Dan perawatan tersebut, berapa nilainya dia catat. Untuk kemudian dipakai tadi, ya, pendapat daripada ya malikiyah. Untuk kemudian si pemilik mengganti sesuai senilai dengan biaya perawatan. Tiga macam disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan di sana masih ada yang keempat yang tidak disebutkan oleh Syekh Sa'di. Yakni luqatah yang terdapat di tanah haram. Apa hukumnya luqatah yang terdapat di tanah haram? Bolehkah untuk diambil? Jawabnya, pada asalnya tidak boleh untuk mengambilnya. Pada asalnya biarkan saja. Kecuali dikhawatirkan apabila dibiarkan, nanti akan hilang. Akan rusak, akan hancur. Maka ya diselamatkan. Dan bagi yang mengambilnya, wajib atasnya untuk mengumumkannya selama dia berada di Makkah. Wajib untuk mengumumkannya. Selama dia masih berada di Makkah. Kalau kemudian dia hendak pulang ke negerinya, mungkin belum sampai 1 tahun. Mungkin seorang yang umroh, ikut paket umroh, travel umroh, 2 pekan, 1 bulan. Setelah itu pulang. Maka dia serahkan kepada petugas khusus yang menangani masalah tersebut. Di mahkamah yang ada di Saudi sana, di Masjidil Haram. Dan kalaupun dia kemudian sempat untuk mentakrifnya, meskipun telah lewat 1 tahun, tetap tidak boleh bagi dia untuk menguasainya atau memilikinya. Jadi, hukum daripada luqatah yang ada di tanah haram di Mekah, tidak boleh mengambilnya kecuali bagi orang yang siap untuk mentakrifnya selamanya. Tidak ada batasan 1 tahunnya. Selamanya. Artinya dia tidak memilikinya tetap. Ya, seandainya sudah lewat 1 tahun pun, dia tidak kemudian mengambil dan memanfaatkan. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wala tahillu luqatatuha illa limunsyidin. Dan tidak halal luqatahnya, luqatah haram, kecuali bagi orang yang hendak mentakrifnya, munsyid. Ini yang mengumumkannya. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim, lafadznya wala yataqitu saqitataha illa limunsyidin, maknanya sama. Tidak boleh untuk mengambil daripada barang temuan di tanah haram kecuali bagi orang yang siap untuk mengumumkannya. Ini kalau luqatah tersebut di tanah haram. Ya. Di tanah haram. Ada lagi hukum lebih spesial adalah luqatahnya jama'atul hujjat, jama'ah haji. Maka luqatah mereka ini dibiarkan saja sampai diketemukan oleh pemiliknya sendiri. Ini berdasarkan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil had. Nabi SAW melarang daripada luqatahnya jamaah haji. Biarkan saja sampai ditemukan sendiri oleh jamaah tersebut. Apa yang membedakan antara luqatah tanah haram dengan luqatah hajj? Ya tentunya dilihat dari sisi zaman ya. Dilihat dari sisi zaman. Waktu. Waktu-waktu ibadah haji, bulan-bulan haji ya tentunya di situ kalau terdapat di situ. Ya. Kemungkinan besar adalah barang-barang milik jamaah haji. Atau tempat. Diketahui bahwasanya tempat tersebut adalah tempat-tempat berkumpulnya para jemaah haji. Dan terbedakan pula hukumnya dari sisi kalau luqatatul haram ya tentunya barang-barang yang jatuh di wilayah tanah haram. Tanah haram itu terbatas. Adapun luqatatul hajj, barang milik jamaah haji, mungkin dia tidak berada di tanah haram. Mungkin dia berada di tanah yang halal, misal Arafat, bukan tanah haram, Arafat. Ya. Tetapi itu milik daripada hujjat, diketahui dengan qarinah, berkumpulnya para jamaah haji di situ. Atau jalan-jalan yang biasa dilalui, lalu-lalang para jamaah haji. Di sekitaran ya haram apa di sekitar apa tanah haram walaupun bukan di tanah haramnya tapi di sekitaran itu jalan-jalan yang biasa mereka lalu-lalang di situ. Ini adalah luqatatul hajj, ini adalah luqatatul haram. Hukumnya berbeda ya. Kalau luqatatul haram asalnya memang tidak diambil tapi kalau dikhawatirkan rusak tadi boleh diambil dan kemudian ditarif selamanya. Kalau luqatatul hajj tidak boleh diambil sama sekali. Dibiarkan saja sampai diketemukan oleh si pemiliknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Astagfirullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.